Diam! Diam! Tapi ayah... Diam! Iya, iya. Sudah tidak perlu lagi kau berbicara di hadapanku. Dasar anak durhaka. Tidak menghormati orang tuanya. Tidak mau mendengarkan apa yang dikatakan oleh ayah andanya. Aku sudah membesarkanmu selama ini. Apapun yang kau minta akan ayah anda berikan. Tetapi tidak yang satu ini. Jangan lakukan apa-apa terhadap dirimu. Tapi ayah... Diam! Ayah tidak bisa mengizinkan kamu melakukannya. Jika kamu melakukannya juga, ayah akan mengutuk kamu sebanyak 7 turunan. Baik. Diam! Baik, ayah. Apabila itu yang menjadi kemauan ayah, baik, akan saya lakukan. Tapi ayah, saya bersumpah, siapapun nanti yang akan menjadi pasangan saya harus menerima hal ini. Karena saya tidak bisa melakukan pada diri saya. Siapapun dia pendampingku, rambutnya harus di-highlight. Gue pake Mercy atau pake BMW. Itu syarat menjadi kasihku. Foto model bintang film atau seorang presenter. Asal cewek populer, I love her. Yang penting mau disini. yang penting.